Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون جماعة صلاة subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah kaum muslimin wal muslimat. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini di musala Al-Asari Gebang Sari Tambak. Alhamdulillah dengan tujuan yang mulia, dan mari kita sama-sama memperbaiki niat-niat kita agar amalan yang kita laksanakan bisa berbuah pahala. Amal yang mulia yaitu talabul ilmi asy-syar'i, yang mana ini semua adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan terhadap hamba tersebut agamanya. Ya, nah, ini salah satu upaya kita dengan senantiasa menghadiri majelisul ilm. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman, diberi paham terhadap agama kita, barakallahu fikum. Dan juga apa yang kita upayakan ini adalah salah satu jalan yang paling mudah untuk kita bisa masuk ke dalam jannahnya, yang mana jannahnya adalah cita-cita yang paling tinggi yang setiap hamba tentunya sangat menginginkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh meniti suatu jalan yang jalan tersebut dia lalui, dia tempuh untuk mencari ilmu talabul ilmi syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan bagi hamba tersebut menuju ke surganya. Nah, ini semua masyaallah Allah masih beri kita kesempatan, kemampuan untuk meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu agar kita bisa paham terhadap agama kita, karena ya sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun belum paham terhadap agama sendiri, sehingga dampaknya mereka-mereka ini mudah meninggalkan perintah-perintah Allah, mudah meninggalkan larangan-larangan Allah, ya maksudnya apa yang dilarang justru malah dikerjakan, apa yang diperintahkan malah ditinggalkan. Ini terbalik ya barakallahu fikum. Dan kita alhamdulillah mudah-mudahan bisa terhindar dari itu ya, bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan bisa meninggalkan apa yang memang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati dan kami cintai fillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Usul Salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian disyarah oleh beliau Samaatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kemarin kita selesai bagian yang ketiga, yaitu tentang pentingnya ya, atau diantara kewajiban yang paling wajib ya, yaitu setiap muslim hendaknya mengetahui ya, bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim ataupun muslimat untuk mengasihi, mencintai, loyalitas terhadap non muslim. Ini barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir pada paragraf yang terakhir, wa muraduhu subhanahu ma'al qudrati ala dzalika liqaulihi azza wa jal, dan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kemampuan yang ada untuk melakukan apa namanya perbuatan untuk menasihati non muslim yang kebetulan bertetangga dengan kita mamanya, atau untuk mengambil jizya dari mereka yang ini ada hak pemerintah ya. Ini disertai dengan adanya kemampuan untuk melakukan ini ya, adanya kemampuan untuk melakukan ini, atau bahkan diperintahkan untuk memerangi non muslim yang bukan ahlul kitab, bukan Nasara, bukan Yahudi, bukan Majusi. Seperti dicontoh oleh Syekh bin Baz kemarin adalah kalwasaniyin wasyu'iyin, yaitu para penyembah berhala dan orang-orang komunis. Ini tidak diambil jizya dari mereka. Mereka diperangi ya, sampai mereka mau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengakui adanya Allah ya barakallahu fikum. Namun demikian Syekh membawakan dalil ini bersama dengan kemampuan untuk melakukannya ya barakallahu fikum. Tidak sembarang orang melakukannya, sekalipun sebagai seorang pemimpin pun kalau ternyata belum ada kemampuan maka juga ditunda terlebih dahulu, jangan langsung melaksanakan perintah ini untuk memerangi mereka ya barakallahu fikum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, suratul Baqarah ayat 286 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali berdasarkan apa, kemampuannya ya barakallahu fikum. Dan ini juga dalil bagi kita semuanya yang terkadang merasa hidupnya berat, banyak sekali ujian, banyak cobaan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak membebani seorang hamba kecuali berdasarkan apa, kemampuannya. Jadi yakinlah ketika kita diuji satu ujian, belum selesai datang lagi ujian berikutnya, datang lagi satu selesai datang lagi berikutnya, maka itu semua ketahuilah Allah sudah mengukur kemampuan panjenengan. Nggih, barakallahu fikum. Jadi bersabarlah dengan ujian-ujian yang sudah Allah berikan, Allah tentukan. Masing-masing kita tentunya diuji, hanya saja ujiannya berbeda. Masing-masing kita diuji mungkin dengan istri-istri kita, atau mungkin anak-anak kita, atau mungkin dalam usaha kita, atau dalam kita berpegang teguh dengan agama Allah. Nah, ini juga ujian. Di zaman yang mana sekarang ini seseorang bebas melakukan perbuatan-perbuatan ataupun malah mencampurkan agama yang satu dengan yang lainnya. Bahkan kaum muslimin juga demikian. Sebagian kaum muslimin ada yang mencampurkan agamanya sendiri dengan agama yang lain. Ya barakallahu fikum. Nah, kita berusaha untuk betul-betul di atas ajaran Nabi Muhammad SAW, tentu akan ada tantangannya, ada ujiannya, ada cobaannya. Maka bersabarlah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sebatas kemampuan yang ada pada hamba tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian wa qaulu subhanahu wa ta'ala, dan di antara dalilnya yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini adalah fattaqullaha mastata'tum. Ada di surat At-Taghabur ayat yang ke-16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Namun yang perlu dipahami di sini bukan berarti kemudian aku mampunya hanya ini tok, yang lain enggak bisa. Bukan, ya. Allah sudah memberikan kemampuan-kemampuan pada kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, barakallahu fikum. Misal sholat, ya. Aku bisanya mau subuh tok, zuhurnya kesel rambut gawe nang sawah. Enggak, selesai-selesai atau di bangunan, capek pengen tidur misalkan. Enggak, semua yang sudah Allah syariatkan di sini sudah diukur kemampuannya, ya. Sholat 5 waktu yang tadinya 50 kali sudah Allah ringkas menjadi 5 kali, ya. Itu sudah diukur. Maka yang ini jangan dijadikan alasan untuk apa? Tidak menyempurnakan, tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk bisa menyempurnakan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Gitu nggih. Belajar mamanya apa? Tajwid mamanya. Angel teman ini lidahnya udah tua mau dibentuk. Kha mamanya apa? Gha mamanya. Lah wong ilat Jawa angel. Enggak, masih ada upaya, masih ada bisa insyaallah, yang penting ada kesungguhan dalam berupaya. Demikian juga belajar-belajar memahami fikih mamanya atau akidah mamanya. Ya, terus kita tingkatkan kemampuan kita, ya. Walaupun mungkin sudah sepuh, dirasa berat, maka ketahuilah yang paling penting dalam kita talabul ilmi tentunya adalah mencari pahala, ya, mencari kemudahan masuk surga. Adapun bisa ataupun tidaknya, itu salah satu rezeki yang Allah berikan. Karena memang Allah beri kemampuan pada masing-masing hamba berbeda-beda. Ada yang masya Allah sekali dengar langsung paham, praktek bisa. Ada juga yang berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali belum paham-paham, tapi dia akan paham di waktu yang akan datang, ternyata. Ya, di waktu yang menyusul ketika dia buka-buka kembali, oh ini ternyata yang dimaksud seperti ini. Ya, jadi dalam ayat ini jangan kemudian kita untuk menunda-nunda atau meninggalkan karena beralasan apa? Kan suruh semampunya, saya mampunya segini, ya. Enggak demikian gitu. Tetap ada upaya untuk bisa menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Sedang gitu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan dalil tentang bersama kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatilil musyrikin hatta qawiya ala dzalik. Dan di sini dibawakan hadis, kata Syekh bin Baz di sini membawakannya, wali annahu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqatilil musyrikin hatta qawiya ala dzalik. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi kaum musyrikin sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan tersebut. Untuk melakukan apa? Memerangi kaum musyrikin. Beliau berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun, ya. Beliau termasuk keturunan orang yang mulia. Tokohnya juga cucu tokoh di Quraisy, ya. Tetapi ketika beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid, mengalami gangguan-gangguan yang banyak tentunya. Beliau ya dilemparin dengan kotoran, bahkan pernah mau ditimpuk dengan batu besar oleh Abu Jahal. Ya. Beliau sebenarnya kalau mau, beliau sudah ada, Allah yang pasti akan menjaganya. Malaikat Jibril pun bisa datang membantunya. Tetapi ketika melihat beliau, ya, yang bersama beliau masih sedikit, bahkan ketika itu masih budak, ya, anak kecil, ya, beliau tidak melakukan ini, tidak memerangi kaum musyrikin, ya, beliau bersabar dengan ujian yang ada, ya, sampai beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Yastrib atau Madinah nama sekarang ini, ya, sebelum menjadi kota Madinah namanya Yastrib, ya. Beliau berpindah ke sana, sudah ada kemampuan, sudah ada kekuatan, mampu dari sisi, ya, jumlahnya juga sudah banyak, tenaganya bisa, ya, keimanan pun sudah masing-masing sahabat-sahabat beliau, keimanannya sudah semakin kokoh, ya. Maka ketika itu baru melaksanakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Summa qala ta'ala fi akhiril ayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir ayat yang kemarin dipakai dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang telah Allah tanamkan di hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Ai qawahum bi quwwatin minhu. Yaitu Allah telah menguatkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Dan kalau kita membaca sejarah syirah para sahabat, masya Allah ya, barakallahu fikum. Beliau-beliau ketika itu, ketika menerima dakwah Islam, dakwah tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah, itu bukan tanpa ujian, bukan tanpa gangguan, ya. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu belum masuk Islam, beliau punya seorang budak bernama Lubna. Punya budak bernama Lubna. Dan kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab adalah seorang yang kuat, tangguh, jago gulat, ya, jago gulat. Tenaga beliau setara dengan 20 orang laki-laki dewasa. Soalnya nggih, satu orang punya kekuatan tenaga setara dengan 20 orang laki-laki dewasa. Beliau menghendaki, menginginkan agar budaknya ini keluar dari Islam. Ya, Lubna ini sudah masuk Islam dulu. Umar bin Khattab belum waktu itu. Menyiksa Lubna, memukulinya, pokoknya agar Lubna ini keluar dari Islam. Ya. Namun apa yang terjadi ketika itu? Ternyata ya, Umar bin Khattab yang tenaganya ya radhiyallahu anhu begitu besar, ketika menyiksa Lubna, Lubna tetap tangguh, kokoh, kuat, tidak bergeming. Ya, tetap pada keyakinannya bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Esa, ya, yang satu-satunya yang berhak diibadahi, ya. Kata Lubna, "Wahai Tuanku, silakan. Kamu boleh saja menyiksa badan saya, tetapi saya tidak akan pernah keluar dari Islam." Nah, dari sini Umar sudah mulai kerasa ini, ya. Ternyata ya, tahu ini bukan sembarangan apa yang dia yakini, ya. Ini salah satu contoh para sahabat-sahabat Nabi ataupun sahabiyah, ya, barakallahu fikum. Ada juga yang sampai disiksa oleh tuannya, ya, dengan siksaan yang sampai membuat hamba tersebut meninggal. Sahabat tadi meninggal, keluarga Yasir, ya. Disiksa itu bukan sembarang siksaan lagi ini, ya. Demikian juga Bilal bin Rabah, ya. Disiksa oleh tuannya, dijemur di padang pasir, ditindih batu besar, tapi kata Bilal bin Rabah tetap ahad, ahad, ya. Ini contoh orang-orang yang sudah Allah kuatkan hati mereka, ya. Allah tanamkan keimanan di hati mereka, ya. Dan Allah beri pertolongan kepada mereka, ya. Kalau sudah seperti ini, mengajaknya untuk memerangi kaum musyrikin sudah enggak berat, ya. Enggak ada tawar-tawar menawar lagi. Apa yang dikatakan Nabi, berangkat, ya kan? Kalau zaman sekarang harus dikuatkan dulu keimanannya. Kuatkan dulu tentang tauhidnya, ya. Masih ada yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, ya susah. Enggak akan bisa seperti apa yang kita lihat ini untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, susah, karena yang datang ke sana itu bukan orang-orang yang ahli tauhid. Ya, bukan ahli tauhid, masih bermacam-macam keyakinannya, ya. Maka akan sulit didapatkan. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bagian terakhir dari bagian yang ketiga, tiga perkara yang harus dipahami, yaitu apa? Kaum muslimin dan muslimat tidak boleh loyalitas, tidak boleh mencintai non-muslim. Ya, barakallahu fikum. Bahkan kalau ada non-muslim yang tinggal bersama kita kaum muslimin, ya, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, maka diambil upeti dari mereka. Ya. Adapun terhadap Wasaniyin dan juga Suyu'ayin, maka mereka diperangi sampai mereka mau masuk Islam. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, qala al-muallifu rahimahullah, ini matan bukunya, matan kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, I'lam arsadakallahu li ta'atihi. Kata Syekh Abdullah bin Ba'as, kata Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, I'lam arsadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, bimbingan. Ya, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, bimbingan untuk bisa mentaati Allah. Ini metodenya beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masyaallah di sini mengumpulkan antara pengajaran dan doa. Ada diajarkan ilmu, didoakan pula untuk bisa memahami ilmunya agar bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Wahhab, annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah, apa al-hanifiyah? Di sini ada catatan kaki. Al-hanifu kalau secara bahasa bermakna lurus, ya. Secara bahasa lurutan bermakna lurus. Kemudian istilahan dan secara istilah, huwal ma'ilu ilal Islam as-sabitu alaihi al-mustaqimu fihi. Al-hanif secara istilah adalah al-ma'ilu ilal Islam, adalah orang yang dia condong tunduk kepada Islam, ya. Condong tunduk kepada Islam. As-sabitu alaihi, dan orang yang dia kokoh tetap kuat di atas Islam. Ini. Al-mustaqimu fihi, dan dia istiqomah di dalam agama Islam, apapun tantangannya, apapun cobaannya. Sebagai contoh adalah tadi, ya, seperti Lubna, ya, Bilalul Rabah, keluarga Yasir, ya. Barakallahu fikum, dan tentu sahabat-sahabat yang lainnya lagi. Karena ketika itu memang dalam keadaan masih sedikit, masih keadaan lemah, ya. Orang-orang yang tidak mampunya akan disiksa oleh orang-orang yang mampunya dari non-muslimnya, oleh tuan-tuannya, ya. Barakallahu fikum. Wal hanifu indal Arab, adapun pengertian hanif di sisi orang-orang Arab ketika itu, ya. Man kana ala dinil din Ibrahim alaihi salam. Saya ulangi, wal hanif indal Arab, yang namanya al hanif di sisi orang-orang Arab ketika itu, man kana ala dinil Ibrahim alaihi salam. Ya. Al hanif adalah orang-orang yang ketika itu dia masih berada di agamanya Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam. Wa sumiya Ibrahim hanifan limailihi 'anil batil ila al-haq. Dikatakan ya Ibrahim sebagai seorang yang lurus agamanya dikarenakan apa? Kecondongannya beliau dari yang batil menuju pada yang hak. Nah, ini contoh Nabi Ibrahim juga, masyaallah, ya. Kaumnya menyembah patung, ya, banyak sekali patungnya, ada yang besar, ada yang kecilnya, ya, ada perayaan-perayaan juga yang tentu tidak sesuai dengan syariat Allah, ya. Nabi Ibrahim tidak mau ikutan, condongnya kepada al-haq, nggak mau kepada yang batilnya, nggak mau beribadah kepada selain Allah. Maka ketika diajak, dia tidak mau, menolaknya. Faqala inni sakin, kata Nabi Ibrahim, dan sebenarnya sakit. Ketika itu diajak untuk mengadakan suatu perayaan, beliau beralasan sakit. Tapi sakitnya beliau adalah tauriyah, bukan sakit badannya, tapi sakit karena Allah Rabbnya dipersekutukan. Itu yang membuat beliau sakit, ya, barakallahu fikum. Li'annahu hanafa 'amma kana ya'budu abuhu wa qaumuhu min al-alihah ila ibadatillahi wahdah. Ya. Catatannya di sini dilanjutkan, dikarenakan Nabi Ibrahim beliau adalah seorang yang lurus terhadap apa-apa yang disembah oleh bapaknya, oleh kaumnya, dari sesembahan-sembahan yang ada, Nabi Ibrahim beribadah hanya kepada Allah saja satu-satunya. Ya, pada kalau satu ini kurang lebih makna al-hanif atau al-hanifiyah, ya, catatannya di sini, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan kepada matan kitab ini. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kata Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, agama Nabi Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Itu apa? Hendaknya kamu beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kata Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, oleh karena itulah Allah memerintahkan semua manusia, menciptakan mereka untuk beribadahnya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, ada di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma'na ya'budun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan makna dari kata, dari lafaz ya'budun, yuwahiduni, mengesakan aku, kata Allah. Ya, mana ya'budun ini kalau dalam fi'il mudhari sudah menunjukkan jamak, ya kan, ya'budun adanya wawul jamaah, ya, mereka-mereka beribadah, itu maksudnya, ya. Tetapi yang dimaukan di sini ternyata ada di penjelasan yang lain, bahwasanya adanya ya yang terbuang, ya lil milk, ya, ada yang terbuang pada nun terakhirnya ada ya-nya, ya. Maka di sini dikuatkan lagi wahiduni, agar mereka mengesakan aku, ya, ini agar mereka beribadah hanya kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, ya. Wa'adhamu ma amara Allahu bihi, dan yang paling besarnya, paling agungnya dari perintah-perintah Allah, at-tauhid. Apa? Paling besarnya, paling agungnya dari apa-apa yang Allah perintahkan adalah at-tauhid, yakni mengesakan ibadah atau mengesakan Allah. Ya, barakallahu fikum. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu apa? Kata at-tauhid di sini maknanya mengesakan Allah dalam beribadah, hanya kepada Allah saja. Tidak dicampurkan, tidak beribadah kepada Allah, namun beribadah pula kepada selain Allah, ini tidak boleh. Ya, apalagi yang jelas-jelas beribadah hanya kepada selain Allah, ini yang dicampurkan, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, ini tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan, dan janganlah kalian memerusakkan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum, ada di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Sekam ya, sekam pemandangan siang lagi. Barakallahu fikum, sudah setengah 6. Ya. Dan kita baru sampai pada matan kitab ini, belum sampai pada syarahnya, ya. Jadi di sini masyaallah pada beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, selain mengajarkan, beliau juga berbarengan dengan mendoakan. Dan ini hendaknya juga ada pada setiap kita yang memang orang tua lah khususnya, ya. Ketika kita mengarahkan anak-anak kita, kita iringi juga dengan doa. Jadi barakallahu fi mamanya, ya, atau aslahakallah, ya, barakallahu fikum. Demikian juga para mudarisin, ya, para pengampu pendidikan juga demikian. Kita mengajari anak-anak kita, ya, belajar tauhid, belajar akidah, belajar fikih, ya, dan seterusnya. Selain kita mengajarkan, kita pun mendoakan. Ya, kita pun doakan anak-anak kita, karena memang bermacam-macam kemampuan anak-anak kita. Ya, seperti dalam contoh mudahnya, pisang saja satu tandan kan gak semuanya bagus, kan, gitu. Ada yang isi full, ada yang kecilnya, ada yang mulusnya, ada yang tidak mulusnya. Ya, anak-anak kita juga demikian. Ada yang punya anak 10 mamanya, ya. Ada yang soleh banget misalnya, ada yang agak sulit gitu, ya. Ada yang kodrul masafal, belot namanya, ya. Namun demikian, ketika kita sudah mengarahkan anak-anak kita untuk beribadahnya kepada Allah, kita sudah mengajari anak-anak kita untuk taat kepada Allah, taat kepada orang tua, ya, kita sudah bertanggung jawab, sudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Kan gitu? Allah perintahkan kepada kita apa? Untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari jilatan api neraka. Dengan kita mengajari anak-anak kita tauhid, anak-anak kita fikih, sholatnya, wudunya, dan dari syariat-syariat Islam yang ada, maka kita sudah menjalankan perintah Allah. Adapun hasilnya, ya, ya namanya hidayah itu tidak semudah yang kita apa, semudah kita inginkan gitu ya. Ya ada saja, ya ada saja gangguannya, cobaannya. Ada yang masya Allah langsung menerima, ada yang kadang dalam waktu yang lama baru dia bisa menerima. Bahkan kadang-kadang ada yang kita orang tuanya sudah tidak ada, anaknya baru sadar. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya tetap kita memberikan nasihat, kita mengarahkan dan doakan. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini Allah terima, ya, sehingga bisa menambah timbangan kebaikan pada yaumul hisab nanti. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.